Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Qala al-Imam al-Barbahari rahimahullah, wal imanu bir ru'yati yaumal qiyamah yarawna Allah 'azza wa jall bi absari ru'usihim wa huwa yuhasibuhum bila hijab wala turjuman. Berkata rahimahullah Imamul Barbahari, dan di antara akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, di antara pokok-pokok keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah, beriman biru'yah yaumal qiyamah. Ru'yah di sini ru'yatullah. Beriman bahwa Allah subhanahu wa ta'ala nanti di hari kiamat dilihat dengan mata kepala mereka. Para ulama berselisih apakah yang melihat Allah Ahlus Sunnah tentunya ya. Di kalangan Ahlus Sunnah ada perbedaan. Setelah mereka sepakat bahwa seluruh kaum muslimin itu nanti akan melihat Allah Subhanahu wa taala di yaumil qiyamah. Tentunya permasalahan ru'yah melihat Allah Subhanahu wa taala di situ ada tiga kelompok. Yang pertama, kelompok yang menetapkan ru'yatullah namun hulu, berlebihan dalam menetapkannya sehingga mereka mengatakan bahwa Allah itu dilihat di dunia dan di akhirat. Nah, ini yang banyak terjadi di kalangan para ahli tasawuf, sufia dan yang lainnya. Kelompok lain diantaranya Mu'tazilah, ya, dan yang lain-lainnya mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak dilihat yaumul qiyamah. Makanya disebutkan perkara ini dalam rangka membantah akidah batil dari kalangan firaq dhalah, kelompok-kelompok yang menyimpang, munharifah, di antaranya Mu'tazilah. Sekian banyak hadis yang menyebutkan bahwa Allah Subhanahu wa taala nanti kaum muslimin, kaum mukmin melihat Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya hadis yang pada pertemuan beberapa pertemuan yang lalu telah lihat bersama kita, innakum satarauna rabbakum kama taraunal qamar lailatal badri. Nah, sungguhnya kalian nanti akan melihat Allah Subhanahu wa taala sebagaimana kalian melihat bulan rembulan ini ketika purnama. Nah, begitu pula beberapa ayat yang menyebutkan bahwa nanti kaum muslimin melihat Allah Subhanahu wa taala di akhirat. Ya. Di antaranya Firman Allah Subhanahu wa taala, wujuhu yauma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Namun ini semuanya di akhirat. Wajah-wajah mereka kaum muslimin di hari tersebut berseri-seri nadhirah. Ila rabbiha nadhirah. Kepada Rabb mereka, mereka itu melihat. Adapun di dunia, jangankan di kondisi seperti ini, artinya kita di muka bumi ini, Ar-Rasul alaihi salatu wasalam ketika Isra wa Mi'raj, dalam kondisi Allah Subhanahu wa taala langsung mengajak bicara beliau alaihi salatu wasalam, beliau mengatakan nurun anna arahu. Di situ ada cahaya, ada nur. Anna arahu, yang bagaimana mungkin aku melihat Allah Subhanahu wa taala. Nah. Ya. Begitu pula dengan firman Allah Subhanahu wa taala ketika Musa alaihi salam meminta untuk melihat Rabb-nya. Rabbi arini. Lah. Kaifal ayah? Naam. Di situ disebutkan andur ilaik. Kemudian Allah mengatakan lantaroni. Ya. Sungguhnya engkau tidak bisa melihat aku. Fandur ilal jabal fa in istaqarra makanahu fasawfa taroni. Ya, kalau mau engkau melihat aku, coba lihat gunung tersebut. Falamma tajalla ja'ala hudakka wa kharra rakyan. Nah. Ketika apabila engkau ingin lihat aku, coba lihat gunung tersebut. Naam, apabila gunung tersebut ketika nanti aku menampak atau muncul, gunung tersebut masih tetap bertahan, tidak hancur, maka fasawfa tarani, engkau akan bisa melihat aku. Maka kemudian Allah tajalla, ya, muncul, maka gunung tersebut hancur berkeping-keping. Dari sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan lantaroni. Nah, engkau tidak akan melihat aku, lan. Ayat ini dipakai dalil oleh Mu'tazilah untuk mengatakan bahwa kita nanti kita di dunia dan di akhirat tidak akan bisa melihat Allah, karena kata mereka di sini ada kata huruf nafi lan. Lan dalam bahasa Arab, kata mereka, itu huruf ini yufidu at-ta'bid. Memberi faedah, lan ini tidak akan selamanya. Lantaroni berarti engkau tidak akan bisa melihat aku selamanya, dunia akhirat. Kata mereka Mu'tazilah seperti ini. Mereka membuang ayat-ayat hadis yang menyebutkan bahwa kaum mukmin nanti di hari kiamat melihat Allah Subhanahu wa taala. Ayat yang di kita sebutkan tadi ila rabbiha nadhira, kata mereka nadhara. Di sini artinya menunggu. Artinya intadhara. Bukan artinya melihat. Kemudian membawakan ayat yang lainnya tentang orang-orang munafikin, fanduruna naktabis min nurikum. Orang-orang munafikin nanti akan mengatakan kepada orang-orang mukminin, fanduruna. Nah, di situ fi'il amr, unduru. Nah. Kata mereka di sini artinya apa unduru? Dan memang betul tafsirnya seperti itu. Unduru di sini artinya apa? Menunggu. Nah, nadhara berarti menunggu, kata mereka. Permainan kata dari sisi bahasa, mereka berusaha menjauhkan kaum muslimin dari bahasa Arab yang fushah. Makanya dimasukkan oleh mereka kitab-kitab luar. Nah, Walaupun pada hakikatnya ada perbedaan. Yang tadi ayat ila rabbiha nadhirah, nadhara juga. Sementara ayat yang mengatakan artinya nadhara itu menunggu. Kalau kita perhatikan nadhara yang ayat ini dengan nadhara yang tersebut, keduanya berbeda. Nadhara yang berarti melihat itu pasti digabungkan atau disambung dengan huruf jar ila. Ayat yang mengatakan artinya menunggu tidak ada sama sekali. Nadhara artinya menunggu digabungkan atau ditemukan di situ dengan menggunakan huruf jar ila. Yang ada langsung disambung dengan maf'ul bih. Nah, ini permainan bahasa Arab yang berusaha orang-orang Mu'tazilah ahlul kalam memasukkan dan mencekoki kaum muslimin. Ya, nah, makanya di sini pentingnya kita belajar bahasa Arab. Intinya kata mereka, ya tapi tadi ayat yang tadi mengatakan lantaroni lan, tidak akan. Ini juga dari sisi bahasa Arab keliru, yang mengatakan lan itu memberikan faedah apa? Selamanya dunia akhirat. Siapa yang mengatakan? Nah, buktinya orang-orang kafir di dunia, menurut mereka kalau kata-kata lan itu tidak artinya tidak akan, ya selama di dunia akhirat, berarti orang kafir seharusnya bercita-cita untuk terus hidup di dunia dan di akhirat. Karena Allah mengatakan walayatamannaunahu abadan atau walayatamannauhu, ya mereka itu lan yatamanna, tidak ada keinginan, tidak akan pernah berkeinginan untuk apa, mati. Mereka pengennya hidup terus. Konsekuensinya kalau menurut mereka lan itu artinya seterusnya, berarti mereka tidak ingin mati di dunia, di akhirat juga tidak ingin mati. Namun ternyata ayat lain mengatakan jelas. Nah, ya, bahwa mereka itu menginginkan untuk segera dibinasakan nanti di akhirat. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, ya Malik liyaqdi alaina rabbuk. Nanti mereka mengatakan kepada penghuni atau malaikat penjaga neraka, wahai Malik, sampaikan kepada Rabbmu untuk segera Rabb engkau ini membinasakan kami di akhirat. Pengin apa? Dibinasakan. Di dunia? Tidak ingin binasa. Lan yatamannauhu. Mereka kata, kalau kita memakai istilahnya Mu'tazilah, berarti mereka selamanya dunia akhirat tidak akan atau tidak akan mengimpikan al-maut. Pengennya hidup terus. Namun ternyata, ya kan, orang kafir di akhirat malah kebalikannya, pinginnya segera dibinasakan. Berarti siapa yang mengatakan lan itu untuk selamanya dunia akhirat? Nah, tidak ada. Ya, ini pentingnya belajar bahasa Arab. Sehingga ala sahih pendapat ahlu sunnah wal jamaah, Allah Subhanahu wa taala dilihat di akhirat dan di dunia tidak dilihat. Namun sekarang pertanyaannya, apakah menjadi perkara yang mustahil bagi Allah untuk Allah itu dilihat di dunia? Kita katakan, dibedakan ya. Kita katakan bahwa Allah di dunia tidak dilihat. Namun apakah itu perkara yang mustahil? Tidak ada imkaniyah memungkinkan untuk dilihat. Ya, artinya mustahil sudah jelas. Contohnya, lam yalid wa lam yulad. Allah ya sudah. Enggak beranak dan tidak diperanakkan. Ya, seperti itu. Ini ditiadakan oleh Allah secara jelas. Mustahil Allah beranak, ya, diperanakkan mustahil. Namun sekarang kalau masalah Allah dilihat di dunia, ini memungkinkan atau memang tertutup pintu sama sekali mustahil? Disebutkan oleh para ulama bahwa sekedar imkaniyah, ya, Memungkinkan. Namun aktualnya Allah tidak dilihat di dunia. Namun memungkinkan. Bukan perkara yang mustahil. Mengapa Musa alaihi salam sebagai orang yang paling paham tentang Allah? Karena termasuk mina ulul azmi minar rusul, gak akan mungkin mengajukan suatu pertanyaan yang konyol. Nah, ya. Di situ kan Musa meminta kepada Rabb-nya untuk melihat Allah Subhanahu wa taala dalam ayat yang tadi. Ya. Ini perkara yang tidak bisa diterima, Musa mengajukan pertanyaan yang tidak mungkin. Dari sini para ulama mengambil istimbat bahwa Allah Subhanahu wa taala di dunia untuk dilihat ini memungkinkan. Makanya Allah tidak langsung kemudian menutup pintu di dunia untuk dilihat oleh Musa. Allah katakan, "Undur ilal jabal." Perhatikan gunung tersebut. "Fa in istaqarra makanahu fasawfa tarani." Apabila tetap kokoh pada tempatnya, engkau akan melihat aku. Nah, artinya sekedar kemungkinan memungkinkan. Artinya bukan perkara yang mustahil Allah dilihat di dunia. Ya. Sehingga ini tolong dibedakan. Ahlu sunnah mengatakan Allah tidak dilihat di dunia. Kalau perkaranya, aktualnya, kenyataannya, tidak. Ya. Namun sekarang dikatakan memungkinkan enggak kalau misalnya Allah berkehendak? Apakah ini perkara yang mustahil? Maka bukan mustahil. Ya. Beda dengan hal-hal lain yang memang mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Walaupun tetap dikembalikan kepada kehendak Allah. Ya, contohnya akal-akalannya orang aklaniin yang mengatakan mungkin enggak Allah ini jadi batu. Ini ya kan? Nah, kalau Allah berkehendak, ya Allah berkehendak semuanya. Maha mampu, maha memungkinkan kalau Allah berkehendak. Tapi ada hal-hal yang memang mustahil fi haqqillah Subhanahu wa taala. Ya. Adapun ini Allah dilihat bukan perkara yang mustahil. Sehingga ini tolong dibedakan ya. Di dunia Allah tidak dilihat. Namun kalau pertanyaannya mustahil atau tidak, ada kemungkinan memungkinkan tidak? Memungkinkan. Barakallahu fikum. Kemudian, di nanti di akhirat, apakah yang melihat itu hanya kaum mukminin? Para ulama terbagi menjadi tiga pendapat. Yang pertama mengatakan iya, hanya kaum mukminin saja. Nah, karena Allah berfirman dalam Al-Qur'an tentang orang-orang kafir, kalla innahum ar-rabbihim yauma idzin la mahjubun. Sekali-sekali tidak, sesungguhnya mereka ya dari Rabb mereka dihijab. Berarti orang-orang kafir ini dihijab. Ini juga sebetulnya dalil kepada Mu'tazilah. Mereka mengatakan bahwa mukmin ini tidak dilihat di dunia. Berarti apa faedah Allah mengatakan orang-orang kafir ini dihijab, tidak bisa dilihat dari Allah? Nah, kalau mukmin juga dihijab, Allah tidak bisa dilihat, apa bedanya orang mukmin dan orang kafir? Nah, yang dihijab, yang tidak bisa melihat Allah itu orang-orang kafir. Makanya kata Imam Syafi'i, di situ ada dalil. Ketika Allah mengatakan la mahjubun tentang orang-orang kafir, ya tidak bisa dilihat, dihijab, itu di situ ada makna ya kebalikannya. Mafhumul mukhalafah, kebalikannya berarti orang mukmin yang nanti tidak dihijab. Seperti itu. Ya, ini pendapat pertama yang mengatakan bahwa orang mukmin saja sementara kafir tidak. Begitu juga dengan firman Allah Subhanahu wa taala, wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Orang-orang kafir ini nanti akan dibangkitkan di hari kiamat a'ma, buta, tidak bisa melihat. Nah, pendapat kedua yang mengatakan bahwa yang melihat Allah itu kaum mukminin atau orang yang menampakkan keislaman secara zahir. Berarti masuk di situ munafikin. Kaum mukminin iya, munafikin juga nanti di hari kiamat iya melihat Allah Subhanahu wa taala. Berdalil dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, hadis yang panjang, di situ disebutkan nanti Allah Subhanahu wa taala ketika sudah tidak tersisa lagi orang-orang kafir, wa tabqa hadhil ummah wa fihim munafiquha. maka akan tersisa umat Islam ini, umat Muhammad, dan diantaranya orang-orang munafiknya. Munafiknya menampar keislaman. Nah, ثم جاء ربنا عز وجل على سورة غير سو atau غير سورته التي يعرفونها atau يعرفونه أو كما قال مصطفى عليه الصلاة والسلام. Kemudian Allah datang dari kiamat, sudah jatuh semua orang-orang kafir, ya, yang tersisa tinggal orang-orang mukmin termasuk di antara atau orang-orang umat Muhammad termasuk diantaranya munafiknya, dalam hadis itu seperti itu. Kemudian Allah datang dalam rupa yang bukan rupa yang mereka kenal. Maka mereka mengingkarinya. Nah, ya, mereka melihat dan mereka mengingkarinya. Seperti itu. Hadis ini panjang, tapi di situ memberi kesan bahwa orang munafik pun bisa melihat. Nah, pendapat ketiga yang mengatakan bahwa orang kafir pun nanti melihat Allah Subhanahu wa taala tapi dengan pandangan ta'dzib. Itu pandangan-pandangan bukan kenikmatan namun apa? Itu azab. Ya. Yang sahih secara ringkas kita katakan pendapat pertama yang mengatakan bahwa hanya orang-orang mukmin saja. Adapun orang kafir termasuk munafik tidak melihat Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dengan hadis yang tadi? Hadis yang tadi dalam potongan berikutnya disebutkan kemudian Allah datang ala suratihi lati ya'rifunahu. Kemudian Allah datang dalam rupa yang mereka kenal. Nah, disebutkan oleh para ulama, datang yang berikutnya dalam rupa yang mereka kenal, di situ orang munafikin sudah tertahan. Nah, ya. Sehingga yang rajih bahwa Allah Subhanahu wa taala dilihat di akhirat hanya orang-orang mukmin, adapun orang kufar termasuk munafikin tidak melihat Allah Subhanahu wa taala. Taib. Qala al-muallif rahimahullah. Wal imanu bil mizan yaumal qiyamah yuzanu fihi al-khairu wasyarru lahu kiffatan wa lisan. Selesai kita pada pembahasan ru'yatullah, sekarang masuk pada pembahasan berikutnya. Yaitu tentang permasalahan mizan. Ya. Beriman dengan mizan di yaumul qiyamah. Mizan ini satu. Adapun dalam sekian banyak ayat, fa amma man khaffat mawazinuhu wa amma man khaffat mawazinuhu wa amma man thaqulat mawazinuhu mawazin, ini yang ditimbang. Jamaknya mauzun. Adapun mizan itu cuma satu, nanti di hari kiamat. Adapun mawazin, jamak, itu bukan jamak dari mizan. Namun jamaknya dari mauzun yang ditimbang. Yang ditimbang di hari kiamat ada tiga. Yang pertama, amalan hamba. Ya. Yang kedua, sijillat, catatan amalan hamba. Yang ketiga, hambanya tersebut. Amalannya, ya, pahalanya, baik buruknya pahalanya, kemudian juga catatan pahala atau catatan dosanya, dan yang ketiga, jasadnya juga. Nah, berat atau ringan itu bukan hanya amalan nanti hari kiamat. Yang ditimbang berat dan ringan itu bukan hanya amalannya saja. Ya, namun jasadnya juga. Nah. Dalam beberapa hadis disebutkan bahwa atau kisahnya Ibnu Mas'ud yang menaiki pohon arak, pohon apa? Siwak. Kemudian para sahabat tertawa. Kemudian Rasulullah alaihi salatu wasallam bertanya, "Lima tadhakun? Apa yang bikin kalian tertawa?" Kata para sahabat, "Dakik saqaihi." Kecilnya atau tipisnya betisnya. Betisnya kurus. Nah, maka kata Rasulullah alaihi salatu wasallam, "Walladzi nafsi biyadihi." lahuma yaumal qiyamati asqal min jabali Uhud. Aqamaqal Mustafa alaihi salatu wassalam. Ini kedua betis Ibnu Mas'ud itu nanti di hari kiamat itu lebih berat timbangannya dibandingkan gunung Uhud. Nah, berarti di situ menunjukkan bukan hanya amalan saja yang ditimbang. Buktinya firman Allah Subhanahu wa taala juga tentang orang-orang kafir, falanukimu yaumal qiyamati falanukimu lahum yaumal qiyamati wazna. Orang-orang kafir, kata Allah Subhanahu wa taala, kami enggak akan timbang mereka, orang-orang kafir. Di hari kiamat enggak akan ditimbang mereka orang-orangnya. Nah, ya. Kenapa? Ya orang kafir. Timbangan itu kan fungsinya untuk terlihat mana yang lebih raja, apa yang lebih berat, kebaikan atau keburukan. Orang kafir kebaikannya terhapus. Hah? Habitat a'maluhum terhapus. Maka enggak ditimbang kalau orang kafir. Ya. Orang kafir itu enggak ditimbang. Yang ditimbang hanya orang-orang mukmin. Lihat mana kebaikan, mana keburukannya. Nah, ini yang pertama. Yang kedua, jelas yang ditimbang kebaikan keburukan. Mizan ini memiliki fatan, dua anak timbangan. Ini namanya anak timbangan ya. Hah? Ya. Ini. Punya kifah, ini kifah. Kalau di dunia jelas ya, model dahulu seperti ini. Walisan dan memiliki lisan. Nah, ini sekarang permasalahannya. Apakah mizan itu juga memiliki lisan? Banyak ulama menyebutkan, di antaranya Al-Imamul Barbahari di dalam kitab ini. Dan dalam kitab-kitab akidah yang lainnya sebagiannya menyebutkan bahwa mizan itu memiliki lisan. Namun yang iskal, tidak ada sebuah hadis yang sahih dari Ar-Rasul alaihi salatu wassalam. Kalau kifah jelas ada hadisnya. Adapun lisan, ini tidak ada hadis dari Ar-Rasul alaihi salatu wassalam yang menyebutkan bahwa mizan itu memiliki lisan. Datang dari sebagian sahabat dan dari sebagian tabi'in, namun juga dengan sanad yang dhaif. Nah, di sini disebutkan ya, datang dari Ibnu Abbas, namun dari riwayat seorang rawi bernama Al-Kalbi. Al-Kalbi ini muttaham bil kadzib. Tertuduh sebagai pendusta, hadisnya dhaif. Walaupun sebagian ulama menyebutkan di antaranya dari Az-Zajjaj, ini ijma ahli sunnah bahwa mizan itu memiliki lisan. Namun tidak ada hadis yang sahih dari Ar-Rasul alaihi salatu wassalam, begitu pula dari para sahabat yang sahih dengan sanad yang sahih. Makanya Syekh Rabi hafizahullah taala tawakkuf. Hah? Kata Syekh Rabi, aku masih belum menemukan ada hadis asar yang sahih yang menyebutkan bahwa mizan ini memiliki lisan. Seperti itu. Namun kata Syekh Rabi, kalau Allah tentunya kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, kalau memang ternyata hadis sahih sangat memungkinkan memang. Namun untuk menetapkan kita enggak bisa. Mengingkari enggak bisa. Menetapkan juga enggak bisa. Kenapa enggak ada dalil yang sahih tentang lisan ya? Bahwa mizan memiliki lisan, ini Syekh Rabi tawakkuf. Sehingga wallah alam bisawab, ana juga pribadi ana, walaupun banyak ulama yang menyebutkan hal ini. Memiliki lisan. Namun sampai detik ini ana juga masih belum tenang hati ini, karena memang belum ada hadis yang sahih yang menyebutkan bahwa mizan ini memiliki lisan. Perkara hari kiamat ini perkara ghaibiyah yang tidak bisa ditetapkan kecuali dengan dalil. Nah, barakallahu fikum. Baik, qala al-mu'allif rahimahullah wal iman bi adzabil qabr wa munkar wa nakir. Tentunya juga beriman dengan azab kubur. Ya otomatis ada azab, berarti ada apa? Naim, ada kenikmatan kubur. Nah, azab kubur berbeda dengan fitnah kubur. Kalau azab kubur jelas. Kalau fitnah kubur, apa fitnah kubur? Arifin. Apa fitnah kubur? Azab, ada azab kubur, ada fitnah kubur. Naam, ahsanta. Pertanyaan malaikat nanti kepada masing-masing dari hamba tentang apa? Man robuk wa man nabiyuk wa madinuk. Ini fitnatul qabr. Ya, berbeda fitnatul qabr berbeda dengan azab al-qabr. Naam, ini juga Mu'tazilah mengingkarinya, azab kubur. Kata mereka, mana? Dibuka kuburannya enggak ada. Seperti itu. Naam. Sementara hadis tentang fitnah kubur ini sangat banyak. Ayat tentang afwan, bukan fitnah. Azab kubur ini sangat banyak. Fir'aun nanti naam. Yu'raduna 'alaiha ghuduwan wa 'ashiyya. Dipertontonkan an-nar di kubur-kubur mereka, yaitu Fir'aun dan pengikutnya. Ditampakkan siang dan malam atau pagi dan petang. Neraka ditampakkan, azab kubur ada. Nah, Rasulullah alaihi wasallam juga memerintahkan kita untuk berlindung dari azab kubur dalam selesai tasyahud. Berlindung dari empat perkara, Allahumma inni a'udzubika min azabin nar wa adzabil qabr wa fitnatil masih wa fitnatil mahya wal mati wa fitnati masihid dajjal. Kalau enggak ada, sia-sia berarti. Rasulullah berbohong berarti. Nah, kan berat konsekuensinya. Perkara enggak ada, ya sama juga kalau kamu ngelihat orang mimpi juga dia, ya kan? Orang mimpi, alam mimpi. Dia merasakan nikmat, merasakan sedih, merasakan azab. Orangnya ya mana? Enggak kelihatan juga di azab. Sehingga memang alamnya beda. Nah, perkara kamu melihatnya di dunia, dibongkar kuburannya, ini bukan alam kubur. Alam kubur itu bukan semata-mata dalam tanah. Lah, alam lain. Seperti itu. Nah, barakallahu fikum. Wa mungkar wa nakir. Para ulama berselisih. Apakah dua malaikat itu namanya mungkar dan nakir? Yang menanyakan dalam fitnah al-qabr. Siapa Rabbmu? Siapa Nabimu? Apa agamamu? Sebagian ulama mendhaifkan hadis ini. Ya, pelafatan dengan nama mungkar nangkir ini, hadis ini didhaifkan oleh sebagian ulama. Namun, wallahu alam bisawab, yang sahih hadis ini hasan, sah kepada Rasulullah alaihi salatu wasallam. Makanya Imam Ahmad tanya tentang mungkar nangkir, beliau rahimahullah menetapkan iya. Nah, sehingga Imam Ahmad termasuk orang yang mensahihkan hadis ini. Walaupun sebagian ulama mendhaifkan hadis tentang nama mungkar dan nakir. Baik. Kita cukupkan sampai di sini. Ada yang mau tanyakan atau disampaikan, dipersilahkan. Nah, fadal. Yang pasti memang beberapa surat memiliki keutamaannya. Ya, di antara juga surat Al-Mulk dibaca sebelum tidur. Ini memiliki beberapa keutamaan-keutamaan. Namun Al-Waqiah gimana tadi? Terbebas dari apa? Membaca Al-Waqiah? Al-Kahfi. Al-Kahfi 6 di hari Jumat memiliki keutamaan, dibaca di hari Jumat memiliki keutamaan itu jelas. Al-Mulk Memang ada keutamaannya itu ketika bangun tidur kita disunahkan untuk membaca Al-Mulk. Namun meringankan azab kubur, Allahu a'lam, mana belum tahu. Seperti itu. Hal-hal seperti ini memang harus harus ada hadisnya yang sahih. Kalau antum mendapati hadis tersebut sahih, ya kita katakan naam. Kalau tidak, ya kita enggak bisa mengatakan mentapkan hal tersebut. Nah, yang pasti memang beberapa surat memiliki keutamaan. Seperti itu. Tinggal dilihat aja hadisnya sahih enggak. Ya. Nah. Barakallahu fiik. Baik, yang lain? Kalau memang tidak ada, sekedar melengkapi dari yang kemarin terkait dengan permasalahan Al-Quran Kalamullah. Di pembahasan yang telah lewat, kita sebutkan bahwa Al-Quran ini sifat dari sifat-sifat Allah, Kalamullah, berarti boleh bersumpah dengannya. Ya kan? Nah, perkara dalam praktiknya kita berhati-hati, namun intinya boleh. Namun di situ disebut oleh para ulama dibedakan. Ya. Bersumpah dengan Al-Quran, antara bersumpah dengan Al-Quran dengan bersumpah dengan hakul Quran. Beda antara bil Quran atau bihakil Quran. Ya. Demi Al-Quran. Yang satunya demi haknya Al-Quran. Kalau demi Al-Quran, ini masyru'. Ya, bersumpah dengan Al-Quran. Adapun bersumpah dengan hakul Quran, disebut oleh Syekh bin Baz rahimahullah, ini malah keliru. Kenapa? Karena haknya Al-Quran itu apa? Diapain sama kita? Diagungkan, ya diamalkan, dibaca, ditadaburi. Ini semuanya perbuatan-perbuatan kita. Haknya Al-Quran itu ta'zim, diagungkan. Ya, pengagungan itu siapa yang melakukan? Kita. Ya, perbuatannya manusia. Nah, sehingga ketika bersumpah bihaqqil Quran ini malah salah. Hati-hati ya, karena banyak ya walaupun bukan mungkin di sini, bukan di sini di sebagian negara Arab orang mengatakan bihaqqil Quran. Nah, ini malah keliru. Nah, ya karena haknya Al-Quran itu ta'zim, pengagungan itu makhluk yang melakukannya. Nah, adapun bil Quran, nah ini yang benar. Karena Al-Quran kalamullah, ya. Nah, ini yang pertama, yang kedua perlu artinya agar tidak rancu kita terkait bahwa kita katakan salah bersumpah wa rabbil Quran. Ya. Kenapa alasannya? Hah? Demi Rabbnya Al-Quran. Ini kan keliru. Apa alasannya? Karena Al-Quran kalau mengatakan seperti ini artinya Al-Quran itu makhluk, marbub kan seperti itu, memiliki Rabb. Ya. Namun perlu diketahui sifat-sifat Allah itu banyak. Di antaranya sifatul rahmah, di antaranya sifatul kalam, di antaranya sifatul wajah, di antaranya sifatul hayat, kehidupan, di antaranya sifatul izzah, kemuliaan dan yang lainnya, ya. Nah, ini juga hati-hati jangan terkecoh dengan sebagian orang-orang yang mengatakan siapa bilang wa rabbul Quran enggak boleh. Syubhatnya mereka ini, biasanya orang sufi dan yang lainnya. Nah, coba bagaimana dengan firman Allah Subhanahu wa taala? Subhana rabbil izzati amma yasifun, kata mereka. Nah, maha suci Rabb al-Izzah. Izzah sifat. Al-Qur'an sifat. Al-Izzah sifat. Nah, kok itu Allah mengatakan Rabbul Izzah? Berarti sifat Izzah ini memiliki Rabb. Paham antum ya? Ya. Nah, Izzah sifat Allah, Al-Quran juga kalamullah, sama-sama sifat. Katanya enggak boleh mengatakan Rabbul Quran. Itu Allah mengatakan Rabbul Izzah. Ya berarti boleh mengatakan Rabbul Quran. Syubhatnya. Nah, ini makanya penting akhirnya kita belajar bahasa Arab. Maka disebut oleh para ulama, Rabb itu memiliki ma'ani, diantaranya makna Rabb itu adalah sahib, pemilik, ya, Nah, sehingga Rabbul Izzah yaitu Sahibul Izzah, ini enggak ada iskal. Sehingga kalau misalnya bersumpahnya itu wa Rabbil Quran, maksudnya Sahibul Quran, ya, pemilik sifat kalam Al-Quran, ini boleh. Walaupun kata para ulama, ya dihindari seharusnya agar orang tidak memahami keliru. Nah, namun intinya Rabb itu terkadang artinya adalah sahib, pemilik. Sehingga enggak ada iskal. Larangan Rabbul Quran itu adalah, yang artinya Rabb adalah apa? Al-Khaliq, ya. Nah, dan yang lainnya, yang mengatur dan yang lainnya. Adapun Rabb bermakna sahib, ini enggak ada iskal. Buktinya beberapa ayat disebutkan Rabbul Izzah, ya. Nah, barakallahu fikum. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.